nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita sedang membahas buah dari ma'rifatullah, buah dari mengenal Allah Azza wa Jalla. Salah satu buah yang lahir dari hal itu adalah ikhlas. Kita sudah menerangkan berbagai macam hal tentang keikhlasan. Dan poin terakhir yang kita sedang bahas adalah kiat meraih keikhlasan. Sudah tiga poin yang kita bahas. Pertama, meminta pertolongan kepada Allah. Sebab ikhlas ini ibadah yang agung. Dan ibadah apapun tidak bisa kita lakukan kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah kepada Dia agar Allah memberi hidayah kepada kita untuk ikhlas dalam setiap beramal. Kiat yang kedua adalah seluruh jiwa raga kita, hati kita, anggota badan kita harus juga ikut beribadah kepada Allah. Selama ini kan ibadah yang kita lakukan hanya raga ya, hanya anggota badan. Salat kita berdiri, sedekap, ruku, sujud, duduk, lisannya membaca doa dalam salat. Tapi hatinya, pikirannya, perasaan kita tidak ikut ibadah ya enggak? Ketika kita rukuk mengagungkan Allah, ingatan kita ingat kepada dunia, pekerjaan, pelajaran, dan urusan dunia lainnya. Kiat ketiga yang juga sudah kita terangkan adalah mengenal lawan dari keikhlasan. Untuk dijauhi, mengenal apa itu ujub, mengenal apa itu riya, mengenal apa itu sum'ah, mengenal apa itu takabur, serta bahaya dari semua itu sehingga kita takut. Itu semua sudah kita terangkan. Sekarang kita masuki kiat keempat untuk meraih keikhlasan. Ayaqta'a tama' fil makhluqin wa la yaltafitu ila madhihim. Keempat adalah, cara meraih keikhlasan yang keempat adalah menghilangkan, menghapus rasa berharap kepada sesama makhluk. Mengharapkan apa yang bisa kita raih dari sesama makhluk. Itu yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Baik mengharapkan uangnya, jabatannya, termasuk pujiannya, termasuk komentar yang sesuai dengan harapan kita, mengharapkan jempolnya, likes-nya, komen yang baik atas status yang kita bikin atau atas amalan yang kita lakukan. Hilangkan tuh keinginan dan harap, rasa berharap kepada sesama makhluk. Bagaimana caranya? Selain dengan sabar dan yakin, hadirkan dua hal berikut ini. Agar kita tidak memiliki harapan kepada sesama makhluk. Apa dua hal tersebut? Pertama, ayya'rifa rabbahu ma'rifatan sahihatan bi asma'ihi wa sifatih. Pertama, mengenal Allah dengan cara mengenal yang benar melalui penelaahan terhadap nama-nama dan sifat Allah, melalui penjelasan para ahlinya, yaitu para ulama. Para ulama mengenal Allah dengan informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan mengenal Allah dengan otak, dengan akal. Enggak bisa. Kenali Allah dengan informasi yang datang dari Allah tentang dirinya. Siapa yang lebih mengenal Allah? Allah sendiri. Dan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui wahyunya dan melalui nabinya, melalui Quran Sunnah. Jangan menetapkan nama dan sifat Allah dengan akal, dengan otak. Enggak bisa. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi yang bersumber dari diri Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, niscaya aku tak akan pernah mengenalnya. Maka kenali keagungan Allah, kemuliaan Allah dan sifat-sifat Allah sehingga melahirkan keyakinan segala yang ada di muka bumi ini milik Allah. Yang memberi madarat dan maslahat hanya Allah. Yang menerima dan menghalangi, yang memberi dan menghalangi pemberian hanya Allah. Yang mengatur seluruh jalan kehidupan seluruh makhluk hanyalah Allah Azza wa Jalla. Termasuk yang memuliakan dan yang menghinakan hanya Allah. Maka hati kita secara keseluruhan fokus kepada ini. Ini yang pertama. Poin yang pertama agar kita ini tidak memiliki rasa berharap kepada manusia. Semua yang kita harapkan berada di tangan Allah. Allah yang ngatur. Kedua, ayya'rifa dha'fal khalqi wa 'azzihim. Kedua, kenali lemahnya makhluk, hinanya makhluk, terbatasnya kemampuan makhluk. Makhluk itu tidak bisa memberi manfaat terhadap diri sendiri atau menolak madarat dari diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Ada enggak makhluk yang seumur hidupnya sehat, terus enggak pernah sakit? Tidak ada. Dia tidak bisa menolak madarat sakit dari dirinya. Ada enggak manusia yang tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk? Enggak ada. Semua manusia sekaya apapun dia pernah merasakan lapar, haus, lelah, ngantuk. Madarat lapar, madarat haus, madarat lelah, madarat ngantuk. Enggak bisa dia hindarkan dari dirinya. Makhluk itu lemah. Dia tidak bisa meraih manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak madarat dari dirinya, apalagi dari diri orang lain. Dua hal ini tanamkan dalam jiwa. Pertama, Allah memiliki seluruh yang ada di alam dunia dan mengaturnya. Kedua, seluruh makhluk itu lemah, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dengan memiliki dua hal ini, maka rasa berharap kita kepada sesama makhluk akan terkikis. Iya ya, makhluk mah lemah. Makhluk mah tidak bisa diharapkan. Satu-satunya yang bisa diharapkan, yang super kuat hanya Allah. Para ulama ketika ditanya amma yunalu bihil ikhlas, dengan cara apa kita bisa meraih keikhlasan, mereka menjawab yunalu bithalati khilal. Keikhlasan bisa diraih dengan tiga perkara. Apa saja itu? Pertama, dan yang paling tinggi tapi paling susah, paling berat. Pertama adalah ini yang membuat kadar keikhlasan yang kita raih mencapai puncaknya. Menjadi seikhlas-ikhlas makhluk dalam beramal. Apa saja itu? Pertama, ta'zimu qadri rabbi wa ijlaluhu wa istigharu qadril makhluqin annahum la yasta'hiluna ay yuqarraba ilaihim bi ta'ati rabb fa illam yaqu ala hadhil khullah fal khullatu tsaniyah. Pertama, mengagungkan kemampuan Rabb Azza wa Jalla dalam diri kita. Maknanya adalah meyakini Allah itu serba mampu, Allah itu serba kuasa, Allah itu serba mudah, enteng mengatur seluruh kehidupan makhluk. Itu di satu sisi. Di sisi lain, meyakini lemahnya kemampuan makhluk. Makhluk itu tidak bisa apa-apa. Makhluk itu kemampuannya hanya terbatas sebatas yang Allah berikan kepada mereka. Ini yakini begitu. Kalau kita meyakini Allah serba mampu, serba mengatur, serba enteng bagi dia, dan makhluk serba tidak mampu, maka kita akan meniatkan seluruh amalan hanya untuk yang maha mampu tadi. Adapun manusia, karena keterbatasan dan kelemahannya, tidak ada yang bisa diharapkan. Termasuk pujian mereka untuk apa? Kalau orang atau kita tidak mampu meraih poin yang pertama ini, coba dengan poin yang kedua. Apakah yang kedua ini? Ayyudhkara. Ayyadhkura ittila'an lahi ala dhamiri. Selalu ingat. Yakin. Sadar. Bahwa Allah Azza wa Jalla itu selalu mengawasi hati hamba-hambanya. Allah itu tahu isi hati kita. Termasuk niat kita, Allah tahu apa tidak? Tahu Allah. Ketika kita dalam beramal ingin dipuji orang, Allah tahu enggak? Ya tahu. Karena Allah berfirman, Inna khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami mengetahui apa saja yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat leher mereka sendiri. Allah itu alimum bidhati sudur. Allah itu mengetahui isi dada manusia. Allah tahu. Termasuk kalau manusia ingin dipuji dengan amalnya, Allah tahu. Maka, coba perhatikan, orang yang ingin dipuji dalam beramal, dia menginginkan pujian makhluk yang lemah, ingin dicintai oleh makhluk yang lemah, dengan cara yang membuat Allah murka kepadanya. Orang yang ingin dipuji dengan amalnya, orang itu mendekatkan dirinya kepada sama makhluk dengan cara-cara yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin meraih kedudukan terhormat dalam pandangan makhluk yang hina dengan cara yang membuat dia ini terpuruk, hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang beramal dengan niat ingin dipuji, Allah murka apa tidak? Murka. Allah murka, Allah menjauh, dan Allah hinakan dia. Orang yang beramal dengan niat ingin dipuji orang, ya, apa yang diharapkan dengan pujian orang itu? Ingin dekat dengan orang itu, ingin dicintai oleh orang itu, dan ingin dianggap mulia oleh orang itu. Ingin dianggap mulia dalam pandang orang, tapi dia hina dalam pandang Allah. Ingin dicintai oleh sama manusia, tapi dia dibenci dan dimurkai oleh Allah. Ingin dekat dengan sama manusia, tapi berakibat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya apa tidak? Super bahaya. Dipuji orang, dimurkai oleh Allah. Dicintai oleh orang, dibenci oleh Allah. Dekat dengan orang, tapi jauh dari Allah. Terbalik. Nah, ini perkara kedua yang harus kita sadari. Sadari bahwa dengan riya, dengan ingin dipuji, berarti kita menjauh dari diri Allah walaupun dekat kepada sama manusia. Dibenci, dimurkai oleh Allah walaupun umpamanya disukai, dicintai oleh manusia. Ingin dimuliakan oleh manusia tapi hina dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Ya, sadari seperti itu. Ketiga, kalau tidak mampu meraih hal itu, melangkah kepada poin ketiga, maka introspeksi, lihat diri sendiri dengan kacamata iba, dengan pandangan karunya. Apa karunya teh? Kasihan. Dengan pandangan yang dipenuhi rasa kasihan. Karena apa? Karena diri kita telah menghapus seluruh amal kebaikan pahala dari ibadah kita. Padahal pahala itu yang amat sangat kita butuhkan kelak di akhirat. Sebab pahala ini kan modal untuk bahagia di akhirat. Tanpa pahala, kita bangkrut. Kita gak punya modal untuk bahagia. Yang ada hanyalah dosa yang menumpuk. Apakah orang beramal dengan niat dengan ingin dipuji itu, dia dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa. Pahalanya gak dapat, dosanya iya. Terkena ancaman, siksa dan azab dari Allah seperti yang sudah kita terangkan di kajian-kajian yang lalu. Ibadah yang dilakukan dengan riya enggak menghasilkan pahala, malah melahirkan dosa. Jadi orang yang riya dalam beramal adalah orang yang patut dikasihani. Harus ditatap dengan pandangan mata yang iba, kasihan deh lu. Dia akan terpuruk kepada kehinaan di akhirat nanti. Ya, jadi siapa orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari riya, dari ujub, dari sum'ah, orang itu adalah orang yang patut dikasihani. Coba perhatikan keadaan sekeliling dari makhluk yang ada di sekitar kita. Manusia. Manusia merasakan lapar, merasakan haus. Kita lihat bagaimana ketika mereka lapar dan haus. Apabila manusia ditimpa rasa sakit, dia terbaring di rumahnya atau di rumah sakit. Dalam keadaan lemah dan sangat bergantung kepada orang lain. Dia ini tertawan oleh penyakitnya. Tidak bebas bergerak, tidak bisa beraktivitas. Dia hanya meminta obat dan pelayanan dari orang-orang sekitarnya. Coba lihat orang yang terserang oleh rasa ngantuk yang tak tertahankan. Ya, dia itu harus tetap terjaga, tapi dahsyatnya serangan kantuk luar biasa. Coba lihat ketika ngaji seperti ini. Suka ada yang ngantuk? Ada, mungkin sekarang ada. Coba lihat. Pulpennya dipegang, ya. Kemudian dia menuliskan apa yang diucapkan oleh ustaz untuk dituliskan, tapi terserang rasa ngantuk, ya. Lenggut deh. Menderita apa tidak? Menderita. Yang nontonnya lucu. Karena yang iseng-iseng di video, terus diposting, jadi viral tuh. Ya, kadang-kadang ngacai. Kadang-kadang ada yang sampai terjengkang begitu ya. Menderita apa tidak? Menderita. Yang nontonnya senang. Karena itu adegan yang sangat lucu. Dan ketika orang itu tertidur, kelemahan dia nyata terlihat. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa berpikir ketika tidurnya. Apapun yang kita lakukan kepada dia, dia gak peduli. Dijebian, gitu ya. Digibahi, dicela, dihina. Gak dengar dia. Lemah. Dan yang paling parah, puncak kelemahan manusia adalah ketika dia mati. Dan sangat membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya. Dimandikan, disolatkan, dikafani, dan dikuburkan. Yang bila tidak dikuburkan, dia akan menimbulkan madarat yang luar biasa besar. Bangkainya akan bau. Akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Lihat. Manusia berasal dari sesuatu yang sangat dihindari oleh semua manusia. Dianggap jijik. Berasal dari cairan yang hina dan berakhir menjadi bangkai yang sangat dijauhi oleh manusia. Maka bagaimana makhluk seperti itu akan menjadi pusat perhatian kita, yang kita harapkan pujiannya, yang kita harapkan komentarnya, yang kita harapkan perhatiannya. Maka tidak layak manusia yang super lemah seperti itu diharapkan pujiannya. Lalu apa sih yang diinginkan dari pujian manusia? Ketika manusia memuji orang, dia berdusta. Dia sedang melancarkan taktik meraih keuntungan dengan cara menipu. Apa tipuan yang dilakukannya? Tipuan yang dilakukannya adalah orang memuji itu pasti ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Mungkin ya, mungkin orang itu memuji karena mengharapkan apa yang kita bisa lakukan untuk dia. Mengharapkan uangnya, mengharapkan bantuannya, mengharapkan dukungan kita kepada dia. Dan itu menguntungkan dia. Atau ada ataunya. Dia memuji kita agar terhindar dari keburukan kita, dari kejelekan kita, dari kejahatan kita. Kalau kita orang jahat, dengan dipuji kita tidak berbuat buruk kepada dia. Itu yang biasa dilakukan oleh orang. Oleh karena itulah, maka ketika orang memuji, maka pasti ada maksud dari pujiannya, agar memperoleh feedback dari kita. Minimal kita menyukai dia, minimal kita mendukung dia, minimal kita akan mendekat kepada dia. Atau bisa juga untuk menghindarkan keburukan dari tindakan kita kepada dia, agar kita tidak berbuat jahat kepada dia. Berkata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, wa yakfi qubhan wa madham wa madhammatan fi dhalik, cukuplah keburukan dan tercelaknya orang yang ingin dipuji adalah bahwa mereka memuji li annahum ya'lamuna annaka tatrabu li dhalik, karena mereka mengetahui bahwa kita senang untuk dipuji. Ketika dipuji kita suka. Terus fatawassaluna ila tahsili maqasidihi mink. Mereka menjadikan pujian sebagai alat, sebagai wasilah untuk meraih apa yang bisa diraih dari dirimu. Au kaffa syarrika anhum bimadhika, atau untuk menghindarkan keburukan kamu dengan memuji kamu. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, fathana'u alaik zuran wa kadhiba. Pujian orang kepadamu adalah sebuah kedustaan dan tipuan. Dia memuji pasti ada sesuatu. Umpamanya kita memuji orang yang banyak duit, kita katakan tidak ada orang yang sedermawan kamu di kota ini. Wah, kamu baiklah orangnya. Apa maksud omongan pujian itu? Siapa tahu dia langsung ngerogoh saku. Oh iya gitu. Nih, kan gitu langsung tuh. Seperti itulah orang. Pujiannya palsu. Pujiannya mengandung maksud untuk meraih sesuatu yang ada dalam diri kita. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, kata beliau, tazayyanta lahum bisuf falam tarahum yarfa'una bika ra'san. Tazayyanta lahum bil Qur'an falam tarahum yarfa'una bika ra'san. Wa tazayyanta lahum bisyai'in ba'da syai' kullu dhalika innama huwa li hubbid dunya. Engkau menghiasi dirimu di hadapan manusia dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap soleh, dengan memakai suf. Suf itu kain yang lusuh, yang biasa dipakai oleh kaum zuhud. Suf itu terbuat biasanya dari mungkin kulit domba, gitu ya. Yang lusuh pokoknya, yang tidak bagus, agar dikenal sebagai orang yang zuhud. Padahal mereka tidak pernah memujimu untuk itu. Kamu hiasi dirimu di hadapan manusia dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran di hadapan manusia, dengan memperdengarkan apa namanya bacaan indah lagu yang merdu ketika membaca Al-Quran di hadapan manusia, atau dengan segala amal soleh yang kamu lakukan untuk mereka, semuanya itu lihubbid dunyak, itu karena kecintaanmu kepada dunia. Dan salah satu dunia yang kamu cinta itu pujian orang. Dunia bukan hanya harta, bukan hanya tahta, bukan hanya popularitas, tapi pujian orang juga bagian dari dunia yang sangat diinginkan oleh manusia. Suatu saat Fudail bin Iyad berkata kepada seorang, ini kiat agar doa kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail, la'allimannaka kalimatan hiya khairu minad dunya wa ma fiha. Aku ajarkan kepada kamu satu kalimat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Wallahi la'in alimallahu minka ikhrajal adamina min qalbik hatta la yakuna fi qalbika makanun li ghairihi lam tas'alhu syai'an illa a'thak. Demi Allah, kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad diyakini oleh para ulama sezaman atau setelahnya sebagai orang yang doanya itu makbul, cespleng, tokcer, mujarab, saciduh metu, saucap nyata, doanya dikabul. Apa rahasianya? Beliau bagi ini ke orang. Kata beliau, aku ajarkan kepadamu satu kalimat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah itu? Dia berkata, demi Allah, kalau Allah mengetahui bahwa kamu telah mengeluarkan dari hatimu harapan kepada sesama makhluk. Tidak ada keinginan dalam hatinya, harapan dari hatinya untuk memperoleh apa yang bisa dia peroleh dari sesama makhluk. Sehingga tidak ada setitik detik pun keinginanmu untuk meraih apa yang ada di tangan makhluk, maka kamu tidak akan pernah meminta sesuatu pun kepada Allah kecuali pasti Allah akan berikan permintaanmu. Harapan kita hanya kita gantungkan kepada Allah. Keinginan kita hanya kita tujukan kepada Allah. Termasuk ingin dibalas, termasuk ingin dipuji hanya untuk siapa? Untuk Allah. Ingin dipuji oleh Allah, ingin dibalas hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ingin dibalas atau dipuji oleh sesama makhluk. Ini kuncinya agar doa kita dikabul. Berkata Bilal bin Sa'ad, "La takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwwahu fis sarirah." Janganlah kamu menjadi wali Allah secara zahir, tapi menjadi musuh Allah secara batin. Faham enggak maksudnya? Jangan menjadi wali Allah secara zahir, tapi menjadi musuh Allah secara batin. Maknanya, lahiriahnya kamu ibadah. Orang-orang melihat kamu ini orang soleh, wali Allah, itu lahiriahnya. Tahajudnya tiap malam tuh. Saum sunatnya hampir nyaris setiap hari. Baca Al-Qurannya sehari minimal satu juz. Dan semua lahiriahnya dipandang bagus. Orang memandang kamu orang soleh, kamu wali Allah secara lahiriah. Tapi batinnya busuk. Salah satu kebusukan batinnya, semua ibadahnya itu ditujukan untuk pujian manusia. Untuk dapat apresiasi, dapat likes, dapat thumb, dapat jempol dari sesama manusia. Itu adalah busuk, itu maksiat. Allah murka, Allah memusuhi orang seperti itu. Lahiriahnya dia bagus, batiniahnya dia busuk. Lahiriahnya seolah-olah dia wali Allah, batiniahnya menjadi musuh Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya, jangan kamu menjadi wali Allah secara lahiriah, tetapi menjadi musuh Allah secara batiniah. Itu maksud perkataan dari Bilal bin Sa'ad. Di kesempatan lain, berkata Bilal bin Sa'ad, "La takun dha wajhain wa dha lisanain." Jangan kamu bermuka dua dan berlisan dua. Ada dua lisan selain dua muka. Orang yang bermuka dua kan kita kenal orang munafik, ya. Ke satu pihak dia masang muka begini, ke pihak lain dia masang muka yang lain lagi. Jangan kamu menjadi bermuka dua dan berlisan dua. Apa maknanya? Tudhhiru linnas liyahmaduk wa qalbuka fajir. Kamu menampakkan amal-amal baik di hadapan manusia agar mereka memujimu, tapi hatimu durhaka. Jadi semua amal baiknya dilakukan hanya untuk meraih pujian manusia. Dan itu kedurhakaan yang nyata kepada Allah Azza wa Jalla. Bermuka dua. Di hadapan manusia memasang muka yang alim, yang baik, yang menyenangkan. Tapi kepada Allah sebaliknya. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau terangkan dalam kitab Al-Fawaid. Kata beliau, "La yajtami'ul ikhlas fil qalbi wa mahabbatul madah wa sana wa tama fima indan nas." Tidak akan bertemu dalam satu hati dua hal. Apa dua hal ini? Pertama, keikhlasan, dan dua, keinginan untuk dipuji, disambung, dan berharap kepada manusia. Dua hal ini enggak akan bertemu. Kalau ikhlas, enggak akan ada keinginan untuk dipuji, untuk disanjung, untuk berharap kepada sama manusia, kalau ikhlas. Tapi kalau ada keinginan untuk dipuji, untuk disanjung, untuk mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, menunjukkan keikhlasan tidak ada di hati seperti itu. Illa, kecuali, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak akan bertemu dalam satu hati dua hal tadi, kecuali seperti bertemunya api dengan air. Ada api dibanjur sama air. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Padahal belum tentu, tergantung apinya dan airnya. Kalau apinya umpah serumah, dibanjur ku ember sacai, di ember ku cai sa ember, dibanjur ku cai sa ember, yang mati airnya apa apinya? Airnya habis. Sok naher cai tah sapanci. Terus dinyalakan di kompor. Kompor gas. Hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Mungkin gasnya habis, apinya padam. Apinya terus, apinya padam betul kalau gasnya habis. Airnya ada, ya. Atau kalau gasnya banyak, yang 12 kilo umpamanya, lama-lama airnya habis, gosong, sedangkan apinya terus menyala. Api dengan air tidak mungkin bertemu. Tidaklah bertemu, tidaklah berkumpul di satu hati. Keikhlasan dan perasaan ingin dipuji, kecuali seperti bertemunya air dengan api, atau bertemunya dhab dengan ikan. Ikan itu makanannya dhab. Dhab itu katakanlah bayawak di kita, mirip-mirip begitulah. Tidak ada di tempat kita, ya. Kalau ada ikan, menunjukkan adanya ikan, tidak adanya dhab. Kalau ada dhab, pasti habis itu semua ikan. Kalau ada dhab, ikan enggak akan ada. Ya. Maka kalau kamu ingin meraih keikhlasan, kalau kamu ingin meraih keikhlasan, sedangkan lawan dari keikhlasan adalah dua tadi. Keinginan untuk dipuji dan berharap kepada sesama manusia. Dua hal itu tidak akan mungkin bertemu dengan keikhlasan. Kalau kamu ingin meraih keikhlasan, pertama, hadapi at-tama' fima indannas. Hadapi rasa berharap kepada sesama manusia. Sembelih itu dengan pisau putus asa. Maknanya putus asa dari meraih apa yang ada di tangan manusia. Maknanya apa yang ada di tangan manusia gak bisa diharapkan lah gitu ya. Berputus asalah dari apa yang dimiliki oleh manusia. Dan itu bagus. Yang buruk adalah putus asa dari apa? Dari apa-apa yang ada di sisi Allah. Putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari keriduan Allah, dari pahala Allah. Itu yang buruk, putus asa dari apa-apa yang Allah miliki, itu yang buruk. Adapun putus asa dari apa yang dimiliki manusia, sesuatu yang menjadi keharusan. Berputus asalah dari apa yang dimiliki oleh manusia. Sembelih tuh rasa harap kepada manusia, berharap kepada manusia dengan pisau putus asa. Lalu hadapi keinginan untuk dipuji dan disanjung. Dengan cara bagaimana? Zuhudlah kepada pujian dan sanjungan seperti zuhudnya para pemburu dunia terhadap akhirat. Orang yang hidupnya duniawi oriented, orientasi hidupnya hanya untuk dunia, dia gak peduli dengan akhirat. Dia zuhud terhadap akhirat. Dia tidak berharap terhadap akhirat. Yang dikejarnya itu hanya apa? Dunia. Ya. Seluruh hidupnya untuk dunia. Seluruh waktunya, setiap harinya tisuk jedur, nepikeun ka sore, jeder, ya, tisuk-suk, tidung-dung, suku dijian hulu, hulu dijian suku, dug hulu pet, Nyawa tisuk jedur nepikeun ka sore, jedir hanya memburu dunia, enggak peduli terhadap akhirat. Dia zuhud terhadap akhirat. Zuhud terhadap akhirat, buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Yang bagus mah zuhud terhadap dunia. Jangan zuhud terhadap akhirat. Buru akhirat dan zuhudlah terhadap dunia. Jadi, zuhudlah kamu terhadap pujian dan sanjungan orang. Seperti zuhudnya para pemburu dunia terhadap akhirat. Faidah staqama laka dhabhu tama wa zuhud fi thala'i wal madah sahula alaikal ikhlas. Kalau kamu sudah istiqamah dalam dua hal itu, membunuh rasa berharap kepada sama manusia dan zuhud terhadap pujian dan sanjungan, akan mudahlah bagi kamu untuk meraih keikhlasan dalam setiap amalan. Jadi, bagaimana caranya agar kita mudah untuk ikhlas dalam setiap amalan? Maka lawan dari keikhlasan. Dua hal yang menjadi musuh keikhlasan harus kita singkirkan dari diri kita. Apa dua musuh keikhlasan deh? Pertama, cinta, pujian, dan sanjungan. Yang kedua, berharap kepada sesama manusia. Singkirkan itu. Pertanyaan susulan. How? Apa artinya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menyingkirkan dua musuh keikhlasan dalam diri kita? Berkata Imam Ibn Qayyim, amma dhabhu tama fayusahiluhu alaik ilmuka yaqinan annahu laysa min syai'in yutma'u fihi illa wabiyadihi wahdahu khazainuhu la yamlikuha ghairuh wala yu'til abda minha syai'an siwah. Pertama, adapun cara menyembelih rasa harap kepada sesama manusia adalah dengan memiliki keyakinan bahwa apapun yang kita inginkan dari diri manusia seluruhnya diatur berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Baik itu harta, kedudukan, kemuliaan, pujian sanjungan orang, Allah itu yang ngatur tuh. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan orang tersebut. Tidaklah Allah memberikan sesuatu pun kepada sesama manusia kecuali hanya karena keinginan dan masyiah Allah. Tidak ada yang bisa memberikan apapun kepada manusia kecuali Allah. Baik memberikan pujian sanjungan, ataupun kemuliaan, ataupun harta, ataupun tahta, ataupun apapun. Itu hanya Allah. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, engkau memuliakan siapa saja engkau kehendaki untuk engkau muliakan. Engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki untuk dihinakan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah sebuah pemberian apabila engkau ingin memberi. Dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang Allah cegah dari pemberian itu. Satu-satunya yang bisa memberi hanya Allah. Yang mencegah hanya Allah Azza wa Jalla. Seluruh manusia sepakat akan memberikan sesuatu kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki itu, Allah akan menjegal dengan cara apapun. Kenapa orang itu memberi kepada kita? Hati. Hatinya oleh Allah, orang itu hatinya digerakkan untuk memberi kepada kita. Diberi keinginan untuk memberi kepada kita. Darwa diberi. Kenapa orang tidak mau memberi walaupun kita minta? Oh, kamu kan banyak uangnya, saya enggak punya. Kata orang itu, menyi. Ini enggak ada terjemahan. Apa arti menyi itu? Ya, moh gitu ya, enggak enak saja minta, ya. Usaha, kerja. Pelit dia. Siapa yang membuat hati orang itu pelit? Allah Subhanahu wa taala. Hati para raja, hati para orang kaya, hati orang-orang miskin, semuanya digerakkan, diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau mau minta, jangan minta kepada mereka, mintalah kepada Allah, nanti Allah akan menggerakkan hati. Sehingga memberi kepada kita. Kalau umpamanya kita langsung meminta kepada dia dengan mengabaikan Allah Azza wa Jalla, Allah buat hati orang kaya itu menjadi pelit dan tidak memberi kepada kita. Jadi semua yang terjadi di alam jagat raya ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Jadi cara untuk menyembelih, menghilangkan, mengikis dalam diri kita rasa berharap kepada sama manusia, yakini bahwa semua yang kita harapkan dari manusia, baik uang ataupun pujian, sanjungan, kemuliaan, itu semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengatur sampainya pujian, kemuliaan, uang, kedudukan atau yang sejenisnya yang sampai kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara menyingkirkan, menghapus rasa berharap kepada sama manusia. Berharaplah hanya kepada Allah. Nanti Allah menggerakkan hati orang-orang untuk berbuat kebaikan kepada kita. Kedua, wa mazhud fil fitsana'i wal madah. Adapun cara agar bisa zuhud terhadap pujian dan sanjungan adalah ilmu ka'annahu laisa ahadun yanfa'u mad'uhu wa yazinu wa yadurhu dhammuhu wa yashinu illallahu wahdah. Yakini bahwa tak ada seorang pun pujiannya yang bermanfaat untuk kita. Pujian orang tidak ada manfaatnya apapun terhadap kita. Sehingga pujian orang itu menjadi rekomendasi baik buruknya kita. Enggak. Celaan manusia tidak mencerminkan benar-benar kita tercela. Pujian sanjungan manusia tidak mencerminkan bahwa kita mulia dan layak untuk memperoleh pujian dan sanjungan itu. Tidak ada. Satu-satunya yang pujiannya berarti baik, celaannya berarti buruk, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipuji oleh Allah, pasti orang itu baik. Siapa yang dicela oleh Allah, pasti orang itu buruk dan benar-benar tercela. Adapun pujian orang, orang yang dipuji oleh manusia belum tentu dia baik, dan orang yang dicela oleh manusia belum tentu dia buruk. Berkata seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui itu orang Arab pegunungan lah di luar kota Madinah. Kurang terdidik, kurang terbina sehingga sikapnya itu celetak-celetuk. Kalau bicara tanpa tedeng aling-aling. Sekenanya, gitu ya. Nah ini ada orang Arab Badui datang. Lalu dia berkata kepada Nabi SAW, inna hamdi zainun wa inna dhammi syainun. Sesungguhnya pujianku itu pasti yang dipuji itu baik. Sedangkan celaanku pasti yang dicelanya itu buruk. Pujianku adalah kebaikan. Dan celaanku adalah keburukan. Siapa yang aku puji pasti dia baik. Siapa yang aku cela pasti dia buruk. Ini orang Arab Badui ngomong begitu. Apa kata Nabi SAW? Dzakallahu azza wa jalla. Itulah Allah azza wa jalla. Satu-satunya yang pujiannya pasti baik dan celaannya pasti buruk hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak begitu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dan beliau menghasankan hadis ini. Imam Ibnu Katsir menyatakan sanad hadis ini jayyid muttasil. Muttasil itu nyambung, tidak ada yang terputus dari para perawinya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Oleh karena itu, maka zuhudlah kita dari pujian orang-orang yang pujiannya tidak menjadi rekomendasi dan celaannya tidak menunjukkan keburukan. Zuhudlah kita dari hal itu. Dan gigihlah kita. Buru oleh kita pujian zat yang pujiannya pasti baik, celaannya pasti buruk. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada orang yang mampu untuk meraih semua itu kecuali dengan sabar dan yakin. Ketika sabar dan yakin ini hilang, mustahil kita bisa meraih keikhlasan. Mustahil kita bisa menyingkirkan dua musuh dari keikhlasan tadi. Orang yang berupaya meraih keikhlasan tanpa sabar dan tanpa yakin, ibarat orang yang berlayar tanpa perahu. Nyebur itu bukan berlayarnya, kelelap. Tidak akan berhasil menuju tempat yang ingin dia datangi. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surah Ar-Rum, ayat yang ke-60, fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yu'minun. Bersabarlah kamu, karena sungguhnya janji Allah itu benar. Allah menyuruh kita bersabar, dan Allah telah menjanjikan banyak keuntungan kepada orang yang sabar, dan janji Allah itu benar. Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Bersabarlah kamu karena sungguh janji Allah itu benar. Dan janganlah celaan orang-orang yang tidak beriman merisaukan kamu. Omongan orang-orang kafir jangan sampai membuat kamu galau dan risau. Jangan pedulikan omongan manusia. Jangan merasa hina karena ada orang yang menghina. Dan jangan merasa mulia hanya karena ada orang yang memuji. Pujian dan celaan orang nonsense. Tidak ada maknanya. Tidak perlu untuk diperhatikan, dipertimbangkan, difikirkan. Tapi buruklah pujian dari Allah dan hindarkanlah celaan dari dia. Semua itu hanya bisa diraih dengan kesabaran. Allah menyatakan, fasbir inna wa'dallahi haqqa fala yastakhifannaka alladhina la yu'minun. Bersabarlah kamu. Janji Allah itu pasti benar. Janganlah celaan orang-orang yang tidak beriman membuat kamu ini merasa lemah. Kamu merasa resah dan gelisah. Dalam As-Sajdah ayat 24 Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan di kalangan manusia imam-imam, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Siapa orang yang Allah jadikan imam itu? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Makanya para ulama menyatakan, wa bis sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan yakin dan sabar, dengan sabar dan yakin akan diraih keimaman dalam masalah agama. Maksud keimaman dalam masalah agama adalah orang itu akan menjadi panutan, ikutan, tauladan dalam perkara agama. Diikuti oleh orang lain dalam perkara agama, baik pemahamannya, ilmunya, ataupun amalnya. Dengan sabar dan yakin. Itu imam. Kita mengenal beberapa imam dalam masalah agama. Bukan dalam masalah kepemimpinan politik dan sosial, bukan. Kita mengenal imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Apakah mereka itu lurah, kades, ketua RT RW, atau gubernur? Bukan, itu RT RT aja. Tapi mereka menjadi ikutan dalam masalah agama, baik ilmunya, pemahamannya, penjelasannya, ataupun amalnya. Itulah al-imamatu fiddin. Kita mengenal imam di bidang hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Imam banyak imam-imam ahli hadis lain. Kenapa mereka disebut imam? Karena mereka menjadi panutan dan ikutan dalam perkara hadis. Ilmunya ataupun pengamalan dari isi hadis tersebut. Padahal mereka bukan pemimpin secara sosial dan politik, tapi menjadi pemimpin ikutan, panutan, tauladan dalam perkara agama. Semua itu bisa diraih hanya dengan dua, sabar dan yakin. Sabar baik ketika belajar. Kalau enggak sabar ketika belajar, enggak akan mungkin jadi ulama. Baik sabar ketika belajar, ketika beramal dengan ilmunya, atau ketika mengajarkan ilmunya. Ketika belajar wajib sabar, banyak kendala tuh, banyak tantangan. Jangankan belajar kayak masantren gitu ya, belajar hadir di sini ada nggak kendalanya? Ada, haroream teh, cangkel, pegel, kesel, tunduh, ngantuk dan seterusnya ya. Sok, ada nggak sekarang yang merasa cangkengnya cangkel panas? Ada tuh ibu-ibu terutama. Biasa shopping ini harus duduk 2 jam. Siapa yang enggak bete? Dalam hati, ah kapok ini pengajian saya terakhir ah. Nanti emang enggak akan lagi gitu kan. Akhirnya enggak ngaji lagi. Hanya yang sabar. Dia yakin panas dan cangkelnya cangkeng menggugurkan banyak dosa. Meraih banyak pahala, mendapatkan curahan rahmat dan ridho ampunan pahala yang banyak dari Allah. Semakin nyeri, semakin pegel, semakin panas ini cangkeng, semakin banyak dosa yang gugur, semakin banyak pahala yang diperoleh, yang didapat, dan semakin tinggi kemuliaan yang dia bisa raih. Makanya dia protes ke Ustaz. Ustaz, nanti ngaji jangan 2 jam, 4 jam. Biar cangkeng ini patah sekalian. Karena pahal. Sabar dia. Ini tidak tiap hari. Yang di pesantren tiap hari sehari sekian jam harus begitu. Menahan rasa kantuk, rasa malas, harus menghafal, harus belajar, harus ujian, kan gitu ya. Kalau di sini kan gak ada ujian. Mau tahu, mau tidak, sebodoh amat, gitu kan. Kalau tidak sabar, gak bisa. Sabar ketika mengamalkan ilmu untuk diri. Kalau gak sabar, gak bisa diamal haroream. Sabar ketika mengamalkan, artinya mengajarkan, mendakwahkan. Karena kalau sudah mendakwahkan, sudah menyinggung pihak lain. Sudah masuk kepada kepentingan pihak lain. Dan mungkin banyak yang tersinggung. Kita katakan, mabuk haram. Si pemabuk apakah bersyukur? Oh terima kasih sudah diingatkan. Apa begitu? Tersinggung dia, usil banget ya. botol-botol saya, mulut-mulut saya, perut-perut saya, uang-uang saya, kenapa uzil? Kan gitu ya. Bencilah si pemabuk kepada ustaz yang mengharamkannya. Padahal yang mengharamkannya Allah, ustaz hanya menyampaikan. Jauhi riba. Orang yang bermuamalah dengan riba itu mengajak perang kepada Allah Azza wa Jalla. Si pelaku riba, apa yang terjadi? Terima kasih sudah diingatkan. Begitu? Enggak, benci. Ini usil banget kepada pekerjaan saya nih. Kan gitu kan? Kalau enggak sabar, bisa berhenti. Orang yang tersinggung dengan dakwahnya karena kepentingannya tersentil, dia bereaksi, memberikan perlawanan, tantangan, provokasi. Lahirlah penentangan terhadap dakwah, termasuk persekusi. Ada gitu ngaji yang dipersekusi? Ada. Bubarkan pengajian. Allahu Akbar. Aduh. Takbir dijadikan alat untuk membubarkan pengajian. Ada yang begitu? Di mana? Di Aceh. Di beberapa tempat. Mudah-mudahan di kita tidak terjadi. Kalau enggak sabar, jadi usah dan hanya banyak musuh, banting setir saja. Jadi selebritis. Jadi selebritis, setiap ada yang ketemu, foto-foto, ceklek-ceklek, begitu ya. Jadi model iklan, gitu ya, dibayar. Kalau jadi ustadz, pasti dikasih endos. Dibayar jazakallahu khairan. Murah meriah, ya. Jadi dengan sabar, plus yakin akan teraihlah keimaman dalam hal ini. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan keikhlasan dan golongan-golongan manusia dalam masalah keikhlasan. Beliau berkata, ini yang terbaik. Wa ahlul ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah. Hum ahlu iyyaka na'bud haqiqatan. Orang yang ahli ikhlas dan ahli mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah ini dua syarat apa? Ada yang tahu dua syarat? Diterimanya amalan. Satu di antara dua syarat ini tidak terpenuhi, enggak diterima itu amalan. Pertama ikhlas. Kalau enggak ikhlas ditolak. Kedua apa? Mutaba'ah. Apa arti mutaba'ah? Dalam melaksanakan amalan itu harus mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa ditambah, dikurang, dirubah, ngarang-ngarang sendiri, enggak bisa. Agama ini juklaknya jelas. Tinggal laksanakan seadanya, jangan berkreasi dalam perkara agama, ya. Tidak perlu penambahan, tidak sempurna agama ini. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, tidak perlu dirubah-rubah, tidak perlu disesuaikan, diadaptasikan dengan budaya setempat. Akhirnya Islam di setiap negara beda-beda atunya. Ada Islam Nusantara, ada Islam Australia, ada Islam Arab, ada Islam, beda Islam itu. Bisa begitu nantinya. Pas Islam Arab bertemu dengan Islam Nusantara, dergarlut atuh. Kalau Islam wajib disesuaikan dengan budaya setempat. Karena budaya setiap daerah mungkin ada yang bertolak belakang. Ya. Kalau orang Arab termasuk orang Eropa marah ya, ambil jenggotnya, lus saja atau kepalanya diusap-usap. Syukron, langsung dia langsung memeluk, akhi saudaraku gitu ya. Itu penghormatan, memuliakan kalau jenggotnya, dagunya disentuh. Jangan coba-coba lakukan itu ke orang Sunda. Orang Sunda dipegang kepalanya, dipegang jenggotnya, dipegang dagunya, itu hinaan itu. Makanya dalam bahasa Sunda, merasa terhina itu disebut apa? Asa dicoogado. Serasa dagunya ini dipermainkan, itu penghinaan itu. Bertolak belakang. orang Sunda bertemu dengan orang Arab, dua-duanya ingin saling menghormat, ya. Akhirnya orang Arab langsung mengelus singutnya. Aduh, dihina orang itu. Pasang kuda-kuda dia. Sebaliknya orang Sunda, kalau ditepuk pantatnya, itu di, merasa dikasih support. Dipuji, ayo maju, ya. Jangan coba lakukan itu ke orang Arab. Mati kita. Penghinaan yang luar biasa itu. Menyentuh bagian itu. Sesama lelaki, sesama wanita. Ya. Bertolak belakang. Orang. Dimanapun. Ya. Tidak boleh berkreasi dalam perkara agama. Itulah mutabah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, ahlul ikhlas dan ahlul mutabah, mereka adalah orang yang sudah mengaplikasikan ayat iyyaka na'budu. Apa arti iyyaka na'budu? Hanya kepada engkau ada hanyanya tuh. Hanya kepada engkau kami ibadah. Maka seluruh amalnya hanya ditujukan untuk Allah, termasuk niatnya, ucapannya, perbuatannya, memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, muamalahnya, zahirnya, batinnya, seluruhnya karena Allah, tidak menginginkan apapun dari manusia, baik balasan, pujian, bahkan ucapan terima kasih. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'a wala syukur. Kami memberi kepada kalian itu karena wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian baik balasan, bahkan ucapan terima kasih. Kalau orang Arab berbuat kebaikan kepada kita, kita katakan syukron. Apa jawabnya? Banyak, salah satunya adalah bisa afwan, bisa la syukur ala wajib. Tidak perlu ucapan terima kasih terhadap sesuatu yang menjadi kewajiban. Menolong orang, berbuat baik kepada orang itu kewajiban. Tidak perlu terima kasih, la syukur ala wajib. Di kita memang tidak ada ya. Dalam bahasa Inggris ada kalau orang bilang thank you. Apa jawabnya? Macam-macam bisa, you welcome, bisa my pleasure. Salah satunya dah, don't mention it. Apa artinya? La syukru ala wajib. Gak perlu diungkit-ungkit. Gak perlu disebut-sebut. La nuridu minkum jaza'a wala syukru. Don't mention it. Jangan disebut. Bahasa kita, hatur nuhun. Oh, toh gak nuhunkan. Gitulahnya. Tekedah gak nuhunkan lah. Terima kasih. Ah, enggak perlu ucapan terima kasih, jangan. Gitu ya. Oleh karena itulah semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah salah satu cara untuk apa? Untuk meraih keikhlasan, yaitu apa tadi? Menghilangkan, mengikis rasa berharap kepada sesama manusia dan tidak mengharapkan apapun termasuk pujian kepada manusia dari manusia, ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah poin berikutnya akan kita teruskan di hari Selasa yang akan datang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Ya, Pak Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Mulyono, ya. Pertanyaannya, kita ngaji seperti ini tapi tidak berharap menjadi ulama. Boleh apa tidak? Tidak berharap menjadi ustaz. Ya, itu harapan yang realistis, Pak. Kalau dengan ngaji seperti berharap jadi ulama, itu mimpi. Kalau mau menjadi ulama, jangan hanya ngaji sepekan sekali seperti, gak akan dapat. Tapi harus apa? Mesantren, mulazamah, harus terkondisi dalam lingkungan tertentu. Fokus, tafarruq, takhasus, menghususkan diri, tidak memiliki aktivitas lain. Ya. Jadi kalau ingin menjadi seorang ustadz, seorang alim, seorang ulama, hanya ngaji di kajian seperti ini, itu adalah angan-angan, khayalan. Terus, kenapa tuh kita ngaji sekarang kalau gak memungkinkan menjadi ustadz? Minimal kita meniatkan ngaji kesini untuk menghilangkan sedikit demi sedikit kebodohan tentang agama dari diri kita. Ada yang tidak tahu dengan ngaji sebenarnya jadi tahu, ya, sedikit demi sedikit. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu sayun in suhatin niyah. Ilmu itu tidak ada bandingannya kalau niat mencari ilmunya benar. Ditanya oleh para muridnya, kaifa dzalik? Bagaimana niat yang benar itu? Dia menjawab, yanwi liraf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Kita tidak mungkin mesantren, mungkin karena banyaknya tugas dan tanggung jawab kita yang bisa kita abaikan kalau kita mesantren. Seperti Pak Mulyono, sekarang mesantren. Oh, istrinya teka paraban. Betul. Ya, inginnya ingin, kalau masih muda bujangan pasti ke sana. Tapi sekarang kan bukan bujangan lagi. Sudah berkali-kali nikah. Nah, tidak mungkin ditinggalkan. Tapi bisa dengan cara hadir ke sini. Dengan niat bukan untuk menjadi ustaz, tapi agar ibadahnya lebih benar daripada sebelumnya. Agar keyakinannya lebih kuat daripada sebelumnya. Agar ketidaktahuan tentang agama berkurang dibanding sebelumnya. Ya, itu adalah niat yang realistis, ya. Tidak mungkin seseorang menjadi ulama hanya karena hadir sepekan sekali dalam sebuah kajian. Wallahu a'lam. Ustaz, jika pujian manusia tidak menjadi ukuran seseorang, seorang tersebut mulia atau tidak, bagaimana dengan orang yang dicela Rasul dan para sahabatnya? Kalau celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu, celaan beliau pasti celaan dari Allah. Beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan kepada. Kalau beliau mencela, melaknat atau menghinakan sesuatu, itu berdasarkan wahyu dan itu ya. Terus bagaimana dengan celaan para sahabat dan para ulama? Iya, para sahabat dan para ulama termasuk manusia yang ketika berbicara dan bersikap pasti berdasarkan ilmu, berdasarkan nas Quran dan sunnah. Ya, itu juga menjadi penentu bagus atau buruknya seseorang yang dipuji atau dicela oleh para ulama. Karena ulama mencela atau memuji pasti bukan berdasarkan sentimen pribadi, tapi berdasarkan ilmu yang berdasarkan Quran dan sunnah. Adapun pujian dan celaan umumnya orang, orang awam gitu ya, maka tidak mu'tabar, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Termasuk ulama memuji sesuatu atau mencela sesuatu berdasarkan ilmu syar'i yang mereka miliki, tapi jahil terhadap ilmu waqi tentang apa yang dipuji dan dicelanya. Maka ini juga tidak berdasarkan ilmu. Umpamanya Seorang ulama mencela seseorang yang tidak dia kenal. Tidak dia kenal. Dia hanya menerima informasi dari orang yang benci kepada orang itu. Lalu berdasarkan informasi ini, ulama ini mencela orang itu. Ini juga tidak mu'tabar. Dia faham ilmu syar'i tapi tidak faham waqi. Ada yang seperti itu? Ada. Termasuk ada beberapa orang masyayikh yang mencela Radio Roja. Ada? Karena informasi ya Syekh, bagaimana hukum mendengarkan Radio Roja yang isinya menjadi corong sururi. Ya iya, sama dengan begini, bagaimana hukumnya makan hamburger yang di dalamnya ada daging babi. Ya pasti haram atunya. Ya haram karena ada daging babinya. Mereka menjawab berdasarkan isi pertanyaan. Tapi kalau umpamanya, bagaimana hukumnya memakan hamburger? Gimana isinya? Isinya daging sapi, daging ayam. Tidak ada unsur-unsur yang mengharamkan. Ya pasti boleh. Tapi kalau sudah diselipkan, bagaimana hukumnya memakan hamburger yang di dalamnya ada daging babi? Ya pasti haram atuh. Nah seperti itulah. Informasi yang sampai melahirkan fatwa yang sesuai dengan informasi atau isi pertanyaan yang disampaikan. Oleh karena itulah maka kadang ada penilaian yang didasarkan kepada kebodohan tentang masalah waqi, walaupun orang ini faham tentang aspek syar'inya. Ya. Apabila kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain tapi di luar dari perbuatan ibadah. Seperti contoh, mengupload hasil foto kita di sosial media. Oh ini bahaya nih. Agar bisa dilihat orang dan mendapat like atau pujian akan hasil foto kita. Bagaimana hukumnya, riya kah? Taib. Kalau pemahaman pengamalan agama sangat mulia, itu sudah tercela apabila diniatkan untuk dipuji. Padahal layak untuk dipuji. Orang yang apa namanya ahli ibadah, ahli amal soleh, ahli tahajud dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Itu dipuji, itu adalah perbuatan terpuji. Tapi kalau melakukan ini dengan niat ingin dipuji, maka rusak. Padahal perbuatan itu layak untuk dipuji. Bagaimana dengan sebuah perbuatan yang tidak layak dipuji tapi dilakukan ingin dipuji? Itu lebih tidak layak lagi, ya. Apa yang bisa dibanggakan dari dunia yang tidak memberikan manfaat kepada manusia, ya? Maka jangan. Bagaimana jika berdakwah berharap agar orang yang kita dakwahi menerimanya? Itu enggak masalah karena bukan kepentingan dunia diterimanya dakwah ini, bukan kepentingan dunia tapi kepentingan akhirat. Kita berdakwah lalu dakwahnya diterima, orang mengamalkan isi dakwah kita. Untung enggak diri kita di secara ukhrawi di akhirat? Untung. Kita memperoleh pahala dari amalan mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Orang tadinya tidak sholat, kita nasihati, dia jadi sholat. Kita dapat pahala dari sholat dia tanpa mengurangi pahala sholat dia sedikit pun. Untung apa tidak kita? Untung. Di mana? Di akhirat. Makanya kalau kita dakwah terus ada harapan semoga dakwah kita diterima, ya bagus, karena itu bukan duniawi, itu ukhrawi, ya, itu ukhrawi. Kecuali kalau umpamanya kita dakwah di hadapan orang-orang kaya dengan harapan semoga mereka menerima dakwah kita dan ngasih uang kepada kita, nah ini dunia unsur uangnya ini. Sebab ada tipe-tipe orang tertentu, bukan hanya ustaz. Orang yang bukan ustaz, ikhwan-ikhwan kita, lihat siapa yang kaya. Didekati itu. Dikelek-ketek. Kita punya proyek dakwah nih. Nah, ada yang kayak begitu. Ya, tak tahu malu. Oleh karena itulah maka jangan niatkan dakwah untuk meraih keuntungan dunia, termasuk mengharapkan sumbangan uang dari orang kaya yang kita dakwahi. Kalau orang kaya ikut nyumbang, ada karakter buruk, setelah nyumbang dia ikut ngatur kita, ikut ngatur dakwah kita, harus gimana dia gini-gini. Dan ketika kita tidak nurut, udah nggak apa bantu lagi. Jauhi orang kaya seperti itu, ya jauhi. Jangan sampai seorang ustaz dakwahnya diatur oleh orang berduit. Dia lebih mendengar omongan orang berduit daripada omongan sesama ustaz. Ya, jauhi yang seperti itu. Saya pernah membaca hadis tentang akan ada 30 dajjal yang akan mengaku sebagai Tuhan ketika menjelang kiamat. Syukron. Pertanyaannya apa? Laporan aja ini mah. Iya, afwan. Silakan baca lagi. Bagaimana hukumnya berjualan di trotoar jalan yang dibolehkan pemerintah? Iya gitu. Jazakallah wa jazakallahnya salah nulisnya. Harusnya jim zai alif. Jaza. Ini mati balik ja jim dalam alif za. Artinya beda. Jazakallah artinya semoga Allah membolehkan kamu. Bagaimana hukumnya berjualan di trotoar yang dibolehkan oleh pemerintah? Apa fungsi trotoar? Untuk dagang. Untuk orang jalan. Kalau pemerintah bikin trotoar untuk jualan, bukan trotoar namanya, lapak atau kios. Bukan peruntukannya trotoar untuk jualan. Kalau ada penjual yang berjualan di trotoar, dia merampas hak banyak orang, hak para pejalan kaki dan hak para pengendara. Karena ketika trotoar penuh dengan orang yang jualan, orang yang jalan kaki ngambil jalan mobil. Orang yang jalan mobil terampas haknya oleh para pejalan kaki. Macetlah di sana ya. Betul apa benar? Maka penghasilan dari berjualan di tempat yang merampas hak orang adalah haram. Perbuatan itu perbuatan yang haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsaban. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram pula keuntungan dari perbuatan tersebut, ya. Seperti itu. Apa perbedaan mentakwil ayat dengan menafsir ayat? Kadang-kadang maknanya takwil adalah tafsir. Nabi SAW ketika mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihu alimhu ta'wil fa'ufaqihu fidin. Ya Allah, ajarkan kepada dia ilmu ta'wil. Dan faqihkan dia tentang agama. Ta'wil yang dimaksud disanalah tafsir. Jadi kadang tafsir maknanya ta'wil adalah sama. Tapi dalam konteks lain berbeda. Tafsir menjelaskan ayat berdasarkan ilmu. Ada nas ayat lain, ada nas hadis, ada kaidah yang diterapkan dalam menafsirkan ayat itu tafsir. Kalau ta'wil artinya menafsirkan, menjelaskan ayat dengan kebodohan. Bukan dengan ilmu, dengan ro'yu yang tidak diisi oleh ilmu. Ya, maka penjelasan para ulama ahli tafsir tentang tafsir adalah tafsir. Penjelasan orang bodoh tentang Al-Quran itu ta'wil. Karena tidak didasarkan kepada ilmu. Ustaz, saya baru hijrah. Boleh enggak saya mengambil ilmu dari? Ada empat yang disebut tapi enggak akan saya bacakan. Satu, Ustaz Fulan. Dua, Ustaz Fulan. Tiga, Ustaz Fulan. Tiga-tiganya Fulan. Beken, kalau saya sebut pasti semua orang tahu. Keempat, dan kawan-kawannya. Terus kenapa alasan? Ini berbahaya. Pertama, manhaj mereka menyimpang jauh dari manhaj para ulama ahlus sunnah. Coba perhatikan, ketika menjelaskan, ya, ada yang menjelaskan ini ayat dia tafsirkan sendiri. Ini hadis, hadisnya tidak disebut riwayat siapa. Sahih atau tidak? Dalam kitab apa? Tidak dijelaskan. Ya. Kalau ada yang disebut ulama hanya gurunya dan seterusnya, ya. Oleh karena itulah maka dia menjelaskan ayat dan hadis berdasarkan takwil atau ra'yu dia, bukan berdasarkan ilmu yang merujuk kepada penjelasan para ulama. Ada lagi yang menjelaskan detil rinciannya. Ayat ini, surat anu, ayat sekian, ya, baris kesekian, sebelah pojok dan seterusnya. Tapi ketika mengaitkan ayat dengan ayat itu murni ra'yu, coba perhatikan. Ini pertama ayat ini. Dari ayatnya turun menjadi surat anu ayat sekian. Dari ayat ke sini. Siapa yang mengait-ngaitkan ayat-ayat tadi? Ra'yu dia. Dan itu termasuk tafsir bir-ra'yu. Dengan ra'yu. Dan itu yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yunya, lalu ucapannya benar, maka dia telah salah. Walaupun benar, apalagi salah. Karena apa? Karena yang dinilai adalah cara, bukan hasil, bukan kesimpulan, tapi cara, metode, ya. Kadang dia menyebut rujukan, tapi ketika menafsirkan ayat atau hadis itu mengaitkan ayat-ayat tadi, ayat dengan hadis murni dengan ra'yu. Dan ini berbahaya. Dianggap cerdas, dianggap referensinya banyak, tapi metodologi dia ketika mengaitkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, murni ra'yu dia. Orang tercengang dengan, hebat. Tapi tidak jeli, tidak teliti tentang metodologi, tentang manhaj. Manhaj itu maknanya tariqatul faham lil kitab wa sunnah. Cara, metode memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau semua orang dibebaskan menggunakan metode apa saja, lahir berbagai macam penyimpangan yang berbeda dengan di zaman Nabi dan para sahabatnya, ya. Ada lagi yang menyesuaikan istilah syar'i dengan istilah yang berkembang di zaman kita sekarang. Dipakailah istilah-istilah yang ke-ABG-ABG-an, ya. Sampai terjerumus ke dalam menggelari orang-orang mulia dengan gelar-gelar buruk. Lalu berhujah dengan menyesuaikan dengan istilah yang saat ini sedang berkembang. Nabi Musa disebut apa? Preman. Aisyah disebut wanita gaul. Preman itu maknanya, konotasinya buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Yang namanya preman itu pasti, ya, image-nya buruk. Tatoan, jahat, ya, dan seterusnya. Nabi Musa hanya karena tonjokannya hebat disebut preman. Cari istilah lain yang tidak memberikan citra buruk. Apa makna istilah wanita gaul pada zaman sekarang? Wanita gaul zaman sekarang itu wanita yang suka kangkau, hang out, ya, pakai apa, pakaian yang tidak menutup aurat, kan citranya begitu. Aisyah dicitrakan seperti itu. Lalu berhujah dengan menyesuaikan dengan istilah yang sedang berkembang, ya. Oleh karena itulah maka lahirlah beberapa perubahan opini, perubahan pemahaman dalam diri, dalam benak para ABG yang mengikuti. Itu berbahaya. Tapi ada tapinya. Penggemar orang-orang itu banyak. Kalau umpamanya diadakan Tabligh Akbar di sini, ini enggak muat. Bisa-bisa diblokir jalan tuh. Ya. Karena banyaknya apa? Penggemarnya. Benar tidaknya sesuatu tidak dilihat dari banyak sedikitnya pengikut. Wallahu a'lam. Sudah lewat waktunya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.